Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Kita di hari ini Sabtu 16 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Kita kembali melanjutkan kajian kita Kemenangan Islam dan Sejarah Kemajuan Ilmu Ulama baik di timur maupun barat. Yang pada pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa futuhat al-Islamiyah pada masa khalifah siapa? Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang mana langkah beliau itu secara global terbagi tiga. Apa saja itu? Pertama, memerangi kaum murtadin. Yang kedua, al-futuhat ke arah Irak. Yang ketiga, al-futuhat ke arah Syam. Nah, ayol ikhwa rahimani wa rahmukumullah. Di awal pertemuan kita telah membahas kenapa ada al-futuhat al-islamiyah. Al-futuhat al-islamiyah bukanlah ekspansi penjajahan seperti yang dilakukan oleh kaum kufar terhadap negeri-negeri yang ada. Ya, kalau yang dilakukan oleh orang-orang kufar merebut ya, daerah atau wilayah-wilayah itu dalam rangka penjajahan. Adapun al-futuhat al-islamiyah ini ada dalam rangka menebarkan dakwah al-islamiyah, mengajak umat ya, untuk berada di dalam naungan Islam sehingga mereka keluar. Bebas, terbebaskan dari penyembahan terhadap sesama makhluk kepada ibadah kepada Allah Azza wa Jal satu-satunya. Tiada sekutu baginya. Inilah misi al-futuhat al-islamiyah sehingga menebarkan dakwah, menyebarkan agama Islam ya, sehingga terwujudlah apa yang Allah katakan dalam ayatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku mengutus engkau wahai nabi kecuali sebagai rahmah bagi seluruh alam. Mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, serulah, ajaklah mereka ke jalan Rabbmu bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, dengan hikmah dan mau'izah hasanah, dan debatilah mereka dengan cara yang lebih baik. Demikian pula melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, perangilah mereka hatta la takuna fitnah, supaya atau sampai tidak terjadi lagi fitnah, yakni kesyirikan, kekufuran di muka bumi, karena syirik merupakan kezaliman yang terbesar, merupakan fitnah ya. Sehingga perangilah mereka supaya tidak terjadi lagi fitnah, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan supaya terjadi agama itu ibadah itu semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini misi-misi dan tujuan daripada apa? Al-Futuhat Al-Islamiyah. Maka ayyuhal ikhwa rahimani wa rahmakumullah, di antara buah Al-Futuhat Al-Islamiyah itu antara lain, kalau mau kita sebutkan, ya, banyak, satu, banyak umat Islam yang, banyak umat manusia yang mau masuk Islam karena mereka tidak mengerti Islam, terhalangi oleh para tauhid. Adanya para tauhid ini menghalangi mereka dari cahaya Islam. Dengan adanya Al-Futuhat Al-Islamiyah, ya, para sahabat datang menyampaikan dakwatul Islam. Ketika dakwah disampaikan, ada pihak-pihak yang menghalangi, ada tokoh-tokoh yang menghalangi, ada para tauhid yang menghalangi umat dari cahaya Islam. Nah, disinilah perlu adanya al-jihad fisabilillah. Disinilah perlu adanya waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka supaya enggak terjadi lagi fitnah, tidak terjadi lagi syirik, dan agar agama itu hanya menjadi milik Allah Azza wa Jal. Yang kedua, semakin luas wilayah Islam, yang berarti semakin luas jangkauan dakwah dan keadilan Islam. Yang ketiga, tersebar luasnya bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran dan As-Sunnah. Di samping tentunya apa, yang keempat, tersebar luasnya ilmu Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Nah, yang ini nanti akan kita bahas secara lebih rinci pada bagian kedua dari judul kita ini, tersebar luasnya ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, sehingga muncul tidak hanya di Makkah dan Madinah, tidak hanya di Jazirah Arab, tapi bermunculan di negeri-negeri, ya, yang telah dijangkau oleh kaum muslimin dengan Al-Futuhat Al-Islamiyah itu, muncullah kota-kota ilmu, lahir dari sana para ulama. Ya, sehingga dalam waktu yang singkat, di samping kota ilmu Makkah wal Madinah, muncul apa? Syam, muncul Basrah, muncul Kufah, muncul Baghdad, muncul Khurasan, bahkan sampai ke Cordoba. Nah, itu tersebar luasnya ilmu, dan itulah menjadi kota-kota ilmu dan menjadi apa? Tempat melahirkan tokoh-tokoh ulama muhaddisin, yang enggak sedikit dari mereka yang bukan Arab. Memang kita sebutkan bahwa semua penulis Al-Kutubus Sittah itu bukan Arab kecuali Imam Muslim. Bahkan yang menulis tentang bahasa Lughah Al-Arabiyah, tak sedikit pula ulama-ulamanya, tokoh-tokohnya bukan Arab. Bukan Arab. Kemudian diantara buah dari Al-Futuhat Al-Islamiyah, merata keamanan dan ketenangan di seluruh penjuru kekuasaan Daulah Al-Islamiyah berkat karunia Allah Subhanahu wa taala, kemudian penerapan syariat Islam. Wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Dan pasti kami gantikan untuk mereka mim ba'di khaufihim, setelah ketakutan menimpa mereka, menyelimuti mereka, amna, menjadi aman. Kenapa? Karena diterapkannya syariat Islam, ditegakkannya tauhid, diamalkannya as-sunnah. Kemudian ya ikhwan, yang keenam, secara khusus hancurnya imperium Persia dan kelemahan imperium Romawi hingga terus melemah-melemah hingga pun menjadi sirna dan hancur. Ini secara khusus karena apa? Kita sebutkan dua hal ini karena inilah dua kekuasaan terbesar kala itu yang berdampingan dengan Daulah Islamiyah. Tentunya yang ketujuh, pemasukan untuk Baitul Mal kaum muslimin, karena dengan adanya Al-Qital itu diantara manfaatnya adalah adanya ghanimah. Adanya ghanimah. Nah, ini kalau bisa kita gambarkan tentang sehingga memang kala itu Jazirah Arabia yang itu di bawah Daulatul Khulafa Ar-Rasyidin itu berdampingan dengan ini dua negara adidaya kala itu, Daulatul Furs dan Daulatul Rum, Imperium Persia dan Imperium Romawi. Barakallahu fiikum. Pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan bagaimana perjalanan pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh panglimanya, yaitu siapa? Khalid bin Walid, ke Irak setelah menumpas gerakan murtad yang dimulai dari ujung pangkal teluk, yaitu daerah Qawzimah atau Al-Qawazim, terus bergerak hingga sampai pada peperangan apa terakhir yang kita bahas? Peperangan kemenangan atas kota Al-Hirah. Kota Al-Hirah yang merupakan ibu kota kerajaan Al-Munadharah. Yang merupakan kerajaan apa itu ya, Khan? Kerajaan Persia. Al-Munadharah ini kerajaan apa? Kerajaan Arab. Nasara. Yang beragama Nasara, namun di bawah penjajahan siapa? Persia. Penjajahan Persia. Nah, kemenangan kaum muslimin atas kota Hirah ini sangat strategis. Karena inilah awal terbukanya untuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Sehingga posisi Hirah secara geografis itu sangat atau sudah berdekatan dengan Al-Madain yang merupakan ibu kota kerajaan Persia kala itu. Nah, sehingga Hirah ini yang merupakan ibu kota kerajaan, yakni kerajaan dari Al-Munadharah, merupakan kota yang sangat strategis secara politik, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Sekaligus, kota ini merupakan lumbung pakan yang sangat besar, persediaan makanan sangat besar di sana. Pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh panglimanya Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an bermarkas di kota ini setahun penuh, yakni menjadikannya sebagai markas militer. Sehingga kemenangan Hirah, dengan kemenangan ini pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu an berhasil mengalahkan kekuatan Persia di kandang kerajaan mereka sendiri. Setelah situasi dan kondisi di Irak benar-benar mendukung untuk kemenangan kaum muslimin, ya ini setelah jatuhnya wilayah-wilayah sebelumnya, ya, mulai dari Al-Ubullah, ya, dan kota-kota sebelumnya sampai pada kekuasaan atau kemenangan terhadap kota Al-Hirah. Sehingga dengan ini ya ikhwan, dengan kemenangan-kemenangan ini, kaum muslimin berhasil mengamankan jalan dan wilayah-wilayah antara sungai Tigris dan Hirah. Dan berakibat apa? Kemerosotan kekuatan Persia di mata bangsa Arab, yakni di mata kaum muslimin. Dan di saat yang bersamaan, di tengah negara atau internal negara atau daulah Persia itu sendiri terjadi apa? Krisis, yaitu perselisihan tajam tentang siapa yang menggantikan pemimpin mereka setelah kematian Kisra mereka Ardashir. Nah, jadi kemenangan kaum muslimin terhadap Al-Hira ini sehingga itu menjadikan apa? Kemerosotan, kelemahan kerajaan Persia secara politik, secara ekonomi, secara pertahanan keamanan, secara militer merosot mereka. Nah, secara politik pun di sana terjadi apa? Kemelut, krisis tentang siapa pengganti Kisra mereka yang baru saja meninggal. Di tengah-tengah mereka terjadi perselisihan. Sehingga ini memang membuat apa? Kelemahan besar di tengah-tengah kerajaan Persia. Maka melihat situasi ini, Khalid bin Walid pun memanfaatkan untuk berdakwah. Khalid bin Walid mengirimkan surat kepada para bangsawan, kepada para pembesar kerajaan Persia. Apa isi suratnya? Ini, sebagaimana ditulis oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tarikhnya. Seperti ini isi suratnya. Min Khalid bin Walid ila muluk Faris. Dari Khalid bin Walid kepada para raja Persia, yakni kepada para pembesar Persia. Amma ba'd, alhamdulillahilladzi halla nizamukum wa wahana aw halla nizamakum wa wahana kaidakum wa farraqa kalimatakum wa awhana ba'sakum wa sallaba amwalakum wa azala izzakum. Segala puji bagi Allah yang telah menghancurkan kekuasaan kalian, menggagalkan makar kalian, mencerai-beraikan barisan kalian, melemahkan kekuatan kalian, merampas kekayaan kalian, dan meruntuhkan keperkasaan kalian. Wa azala izzakum. Hilang perkataan kalian yang dulunya menjadi salah satu dari dua negara adidaya di masa tersebut. Ini siapa yang menghilangkan itu semua? Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Khalid bin Walid memulai dengan pujian kepada Allah atas nikmat-nikmat ini. Falhamdulillahilladzi halla nizamakum. Ya, dan seterusnya. Lalu apa kata beliau? Fa idza ataakum kitabi, maka apabila datang suratku ini sampai kepada kalian, fa aslimu taslim, berislamlah kalian, niscaya kalian akan selamat. Ini persis dengan redaksi surat Nabi alaihi salatu wasalam kepada para raja. Nah, di antaranya kepada Heraklius, aslim taslam, berislamlah kamu, niscaya kamu selamat. Ya, sam. Fa aslimu taslim. Berislamlah kamu, kalian, niscaya kalian akan selamat. Awi'taqadu minna az-zimmah. Atau kalau kalian tidak mau berislam, maka kalian harus mengikat perjanjian dengan kami. Harus ada zimmah. Wa ajibu ila al-jizya. Dan kalian harus menjawab, menyambut, bersedia membayar jizya kalau kalian mau membuat perjanjian. Tetap di atas agama kalian, enggak mau berislam, maka silakan. Namun harus ada jizya. Wa illa wallahi alladzi la ilaha illa huwa la usiranna ilaikum biqaumin yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayah. Kalau tidak, tidak yang pertama, tidak yang kedua, maka demi Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia, niscaya aku akan gerakkan kepada kalian kaum, yakni tentara, yang yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayah. Yang mereka mencintai maut, yakni asyhadah, maut di atas Islam, ya, fi sabilillah kama tuhibbunal hayah, seperti persis kalian mencintai kematian. Wa yarghabuna fil akhirah kama targhabuna fid dunya, dan mereka sangat antusias, sangat berharap, sangat berhasrat terhadap akhirat sebagaimana kalian sangat berhasrat terhadap dunia. Nah, ini surat kepada siapa? Para pembesar, kepada para bangsawan, para pejabat. Nah, lalu Khalid juga mengirim surat kepada masyarakat dan rakyat secara umum dengan redaksi yang mirip. Min Khalid bin Walid ila murazabati ahli Faris, kepada para rakyat ahli Faris. Alhamdulillahi fadda khidmakum wa farraqa jam'akum wa awhana ba'sakum wa sallaba amwalakum wa azala izzakum fa idza ataakum kitabi fa aslimu taslim aw i'taqadu minna dhimma wa ajibu ila al-jizya wa illa wallahi alladhi la ilaha illa huwa la usiranna ilaikum biqaumin yuhibbuna al-maut kama tuhibbuna al-haya wa yarghabuna fil akhirah kama targhabuna fid dunya. Ini dakwah Islam. Ya. Ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Sehingga seperti yang anda katakan tadi, bahwa kemenangan Hirah merupakan jalan pembuka untuk memerangi Persia di pusat kekuasaan mereka. Nah. Dan Khalid Ibn Walid menunaikan tugas sebaik-baiknya sebagai panglima perang, sehingga dalam waktu yang sangat singkat mencapai kemenangan gemilang di Hirah. Sejak kapan itu? Khalid mengawali pertempuran Irak itu di Kazimah pada bulan Muharram tahun 12 Hijriah, dan sampai pada kemenangan Hirah pada bulan Rabiul Awal tahun 12 Hijriah. Ya. Karena tahun 11 Hijriah itu dihabiskan untuk memerangi kaum murtadin. Ya. Itu 11 Hijriah di awal Naam Abu Bakar As-Siddiq memegang tampuk khilafah. Maka di awal 12 Hijriah ini pergerakan ke arah mana? Irak. Nah. Dengan jatuhnya wilayah-wilayah dan kota-kota penting di selatan Irak ke tangan kaum muslimin, baik dengan pertempuran maupun menyerah damai, termasuk kota Hirah, itu tidak dengan pertempuran, tapi dengan mereka langsung menyatakan menyerah dan menyatakan damai. Maka tentara kaum muslimin di bawah kepemimpinan panglima Khalid Ibn Walid bisa mengendalikan situasi di selatan Irak. Namun bangsa Persia masih berada di ibu kotanya, yaitu Al-Madain, yang disebut dalam bahasa lain itu dengan Tisfun, ya, yang berada di tepi sungai Tigris. Ini ya ikhwan, kondisi setelah kemenangan kaum muslimin di Al-Hirah. Mana Al-Hirah ini? Mana Al-Madain di sini? Ya. Sehingga Al-Hirah ada di tepi sungai Efrat, Al-Furat, Nahr Al-Furat ini. Sementara Al-Madain berada di sungai Dajlah, Tigris, berhadapan. Ya. Ini berhadapan. Yang nanti akan bertempur dengan perperangan yang sangat besar di Al-Qadisiyah yang posisinya dekat Al-Hirah. Ya. Ya. Di sini pergerakan kaum muslim, sehingga wilayah ini dikuasai oleh kaum muslimin. Dikendalikan oleh kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ya. Masih ingat ya situasi ini? Mana Madinah di sini? Ini Yamamah. tempat. Siapa? Yamamah itu? Musailamah Al-Kadzdzab. Ini Tai. Ya, ini Bani Asad. Tempatnya siapa Bani Asad? Nabi palsu siapa? Tulaiha Al-Asad yang kemudian bertaubat. Nah, dari sini Khalid bergerak ke mana? Ke Yamamah. Dari Yamamah perintah untuk bergerak ke Al-Qawazim. Terus ke Ubullah, terus ke sini, ke kota-kota kecil di sekitar sini, hingga menguasai Al-Hira. Hingga menguasai Al-Hira. Baik, ya akhwan. Kemudian berikutnya, ada beberapa peperangan berikutnya. Sebelum akhirnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Khalid bin Walid membawa pasukannya ke Syam. Peperangan Ambar yang dikenal dengan Dzatul Uyun. Ini Ambar salah satu kota penting di situ. Nah, kota Ambar dikelilingi oleh parit. Di sekitar kota tersebut, orang-orang pedalaman dari bangsa mereka dan memeluk agama Persia. Mereka berbaur dengan penduduk Ambar. Maka Khalid bin Walid dengan pasukannya, tentara kaum muslimin mengepung kota Ambar. Maka tentara Ambar pun menghadang Khalid sehingga tidak bisa mendekati parit, tidak bisa sampai ke parit. Ya. Tapi terus pasukan Khalid bergerak secara perlahan hingga kedua pasukan saling bertemu. Dan Khalid memerintahkan tentaranya, kaum muslimin, untuk menggempur lawannya dengan lontaran anak panah ke arah pasukan lawan. Nah, ini yang berakibat apa? Tercongkelnya 1000 mata tentara musuh sehingga mereka pun berteriak mata penduduk Ambar telah hilang. Dari sinilah muncul penamaan apa pertempuran itu disebut dengan perang Dzatul Uyun. Pimpinan Persia kala itu, Sirazad, pun meminta damai kepada Khalid. Menyerah. Namun, Khalid tidak serta-merta menerima damai, tapi memberikan persyaratan. Nah, Sirazad menolak syarat-syarat itu. Ya. Maka menanggapi penolakan Sirazad ini, Khalid bin Walid meminta untuk dua kavaleri, yakni dua unta dari pasukan kaum muslimin disembelih dan dimasukkan di parit supaya apa? Bisa menyeberang. Ditutup parit itu supaya bisa diseberangi oleh kaum muslimin. Nah, berhasillah kaum muslimin menyeberangi parit tersebut. Ya. Sehingga Sirazad pun mau tidak mau menerima syarat-syarat damai yang diberikan oleh Khalid bin Walid. Singkat cerita, Ambar jatuh ke tangan kaum muslimin. Berikutnya adalah perang Ainut Tamr. Ya. Dalam perang ini ada yang satu yang menarik. Karena penduduk Ainut Tamr itu beragama Nasara. Dalam peperangan ini kaum muslimin mendapat ghanimah yang sangat besar. Juga mereka mendapati 40 anak sedang belajar di gereja. Nah, ini tidak dibunuh mereka, masih anak-anak dan diharapkan kebaikan pada mereka. Maka mereka ditawan. Nah, ditawan ini kemudian diberikan kepada para kibarus sahabat sebagian. Antara lain ada yang bernama Humron, diberikan kepada Utsman, yang kemudian Humron berislam dan baik islamnya, dimerdekakan oleh Utsman bin Affan, dikenal apa? Humran Maula Utsman. Salah satu hadis yang terkenal adalah beliau meriwayatkan hadis dari Utsman bin Affan tentang tata cara wudu, sifat wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ada budak namanya Sirin, yang Sirin ini kelak punya anak yang bernama Muhammad. Itu diserahkan Sirin kepada, diambil oleh sahabat Anas bin Malik menjadi maula Anas bin Malik. Ya memang dari sini ya ikhwan, di antara buah futuhat Islamiyah ini banyak para mawali yang kemudian mereka dimerdekakan karena mereka berislam dengan baik dan belajar. Ya, dan belajar. Nah. Dan tampil menjadi para ulama. Ya. Tampil menjadi para ulama, para muhaddisin, para perawi hadis. Nah, maksud kita kenal juga ada Nafi' Maula Ibnu Umar. Nafi' Maula Ibnu Umar, Muhammad bin Sirin ini juga alim min kibar tabi'in. Beliau bersama siapa? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Nah, Muhammad bin Sirin bersama Al-Imam Muhammad bin Abil Hasan Al-Basri. Nah, Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri. Kemudian perang Firat. Yang perang Firat ini terjadi pada Ramadan tahun 12 Hijriah. Menurut kebanyakan ahli sejarah. Walaupun sebagian muhaqqiqin menguatkan itu bukan di bulan Ramadan namun di Dzulqa'dah 12 Hijriah. Kenapa ya ikhwan? Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, Firat ini berada di ujung perbatasan antara Irak dengan Syam. Nah, karena setelah kemenangan Firat itu Khalid bin Walid bergerak, beliau sendiri dengan beberapa pasukan bergerak ke arah Mekah untuk menunaikan haji tahun 12 Hijriah itu. Dan beliau kemudian kembali menyusul pasukannya, berhasil menyusul pasukannya sebelum mereka tiba di Hira. Karena dari Firat kembali ke Hira. Dari Firat yang ada di ujung perbatasan Syam itu pasukan setelah menang kembali ke Hira. Sementara Khalid bin Walid sendiri itu menyempal. Kenapa? Beliau secara sembunyi-sembunyi bergerak untuk menunaikan haji tahun 12 Hijriah. Yang pergerakan Khalid bin Walid ini tidak ada yang tahu. Pasukannya pun kebanyakan tidak tahu. Bahkan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tidak mengetahuinya kecuali setelah selesai musim haji. Nah, dari sini ketika perbuatan diketahui oleh Khalifah, Khalifah menegur Khalid bin Walid. Dia mengirim surat kepada Khalid bin Walid menegur perbuatan ini sekaligus memerintahkan Khalid bin Walid untuk bergerak membawa 9.000 pasukan ke arah Syam. Kenapa? Karena untuk segera memberikan bantuan kepada tentara kaum muslimin yang sedang berada di medan Yarmuk. Untuk kemudian tak lama setelah itu terjadi peperangan Yarmuk. Perang besar yang sangat menentukan antara kaum muslimin dengan kerajaan Romawi. Yang insyaallah ta'ala pembahasan tentang perang Yarmuk ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.